Buat oleh-oleh Pak Suryono. Di sini ya Pak. Pusat berapa lama? Ada setengah ya kan, ada berapa menit, ada ini bisa 2 jam, 3 jam bisa, 3 jam baterainya dikuat soal memorinya masih ada. Ini bagus, ini bagus, ini Senin kemarin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassirna li amri wa la taqabbal minna shay'an. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang hari ini seperti tadi diumumkan, kita akan membahas tentang kajian tahun yang lalu tentang Yahudi yang nyeleneh. Seperti kita ketahui di dalam Al-Qur'an Al-Karim disebutkan Al-Qur'an Al-Syaitan Al-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Kuntum khairatum majid uhrizat dinas Ma'urun nabil ma'ruf Batanhaun nabil muka Waduk minu nabilah Walau aman ahlul kitabi Lakana khairallah Minhumul mu'minuna Wa aktaruhumul fatihun. Allah berfirman, kuntum khairakum matih ukhrijat linnas. Jadilah kalian sebagai umat-umat yang terbaik, sebagai umat yang terbaik, khairakum mat yang dikeluarkan kepada manusia, takburun nabil ma'ruf batat hauna alim muka, yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Waktu minu nabilah. Kemudian Allah melanjutkan dalam firman-Nya ini, walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahu. Andaikan ahlul kitab itu beriman, lakana khairan lahu, maka akan baiklah bagi mereka. Minhumul mu'minuna, di antara mereka ada orang-orang yang beriman. Wa aktaruhumul fasiqun, tetapi sebagian besar mereka fasik. Al-Quran menggunakan istilah ahlul kitab. Jadi andaikan ahlul kitab itu beriman, maka akan baik bagi mereka. Tetapi sebagian di antara mereka beriman, dan sebagian besar di antara mereka kemudian jadi orang-orang yang fasik. Rasulullah, ahlul kitab, istilah Al-Quran, ahlul kitab artinya orang yang punya kitab. Itu merujuk kepada dua komunitas, yaitu Al-Yahud dan Nasor, Yahudi dan Nasrani. Sudah banyak penelitian yang dilakukan dalam bahkan beberapa disertasi doktor baik di Indonesia maupun tempat lain yang meneliti tentang istilah ahlul kitab. Sekarang sebagian cendekiawan di Indonesia sekarang mulai sudah beberapa tahun ya, sudah cukup lama juga menyebarkan paham ahlul kitab itu berlaku untuk semua pemeluk agama selain Yahudi dan Nasrani. Pendapat ini sangat lemah, sangat lemah. Sudah dibuktikan dalam beberapa disertasi doktor yang menunjukkan bahwa istilah ahlul kitab itu memang khusus ditunjukkan dalam Al-Quran kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Jadi andaikan ahlul kitab itu beriman, maka akan baik bagi mereka. Tapi ternyata sebagian besar mereka fasik, hanya sebagian di antara mereka yang beriman. Nah inilah sudah kemudian dalam surat Ali Imran ayat 113 dan laisu sawa, mereka itu tidak sama, ahlul kitab itu tidak sama, itu diakui. Min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Di antara ahlul kitab tadi, kaum Yahudi dan Nasrani itu, ada umat yang menjalankan ibadah ya, di tengah malam, yatluna ayatillahi, yang mereka baca ayat Allah di tengah malam, wahum yasjudun, dan mereka bersujud kepada Allah, mereka taat kepada Allah. Jadi ayat-ayat ini menggambarkan bahwa di masa Rasulullah pun kaum ahlul kitab itu terbelah. Kaum Yahudi waktu itu sudah menceritakan akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri mereka sudah mereka ketahui. Maaf, ciri-ciri Nabi Muhammad SAW pun sudah mereka ketahui. Tapi ketika kemudian Rasulullah ini datang, hanya sebagian kecil di antara mereka yang kemudian mau menerima kenabian Muhammad SAW. Inilah makanya saya sebut tadi sebagai Yahudi-Yahudi yang nyeleneh. Di Madinah waktu itu di antara beberapa kabilah Yahudi hanya ada dua pemuka Yahudi yang masuk Islam. Satu namanya Husain, satu lagi namanya Mukhairin. Husain ini dia seorang pemuka agama Yahudi, seorang rabbi yang di pokok Yahudi. Kemudian dia memeluk Islam dan dia ditati maki oleh keluarganya. Bahkan sejak Rasulullah datang ke Madinah di Masjid Quba pun Husain ini sudah gembira karena dia sudah menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian sekian lama dia menyembunyikan keislamannya. Ketika Rasulullah SAW makin mendapat tantangan dari kaum Yahudi, Husain ini ingin menunjukkan pada Rasulullah bagaimana perilaku kaumnya. Satu ketika dia bersembunyi di rumah Rasulullah, dan ketika orang-orang Yahudi datang, dia meminta kepada Rasulullah bertanya kepada kaumnya bagaimana pendapat kaumnya tentang dirinya. Kaum Yahudi mengatakan, ya Husain itu pemimpin kami, seperti awak kami, yang terpercaya, yang pintar. Nah, setelah itu kemudian Husain keluar menemui kaumnya dan mengajak mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Seketika itu juga kemudian kaumnya berbalik dan mencaci maki dia. Mereka mengatakan hanya orang-orang bodoh saja di antara orang Yahudi yang mau menerima kenabian Muhammad SAW. Itu Husain yang kemudian oleh Rasulullah namanya diganti dengan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Jadi itu di antara Yahudi yang nyeleneh terhadap Rasulullah. Yang lain-lain tidak mau beriman, dia beriman. Kemudian yang kedua Mukhairik. Mukhairik itu juga nyeleneh, dia masuk Islam. Dan bahkan kemudian dia sempat mengajak kaumnya agar ikut berjihad di perang Uhud sesuai dengan perjanjian Madinah. Tapi kaumnya waktu itu malah mengolok-olok dia, dan bahkan akhirnya Mukhairik ini berjihad di Uhud, dan akhirnya dia gugur sebagai syuhada di Uhud dalam perang Uhud. Inilah dua kaum Yahudi ya, yang dua orang tokoh yang waktu itu meluk Islam. Mereka berbeda dari kebanyakan kaumnya. Ya, minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Di dalam sejarah di antara orang-orang Yahudi seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, berbeda dengan kaum Yahudi yang membanggakan darahnya, yang mengikat manusia semata-mata dengan ikatan darah, Islam mengikat manusia dengan ikatan iman. Jadi siapapun yang dia muslim, maka dia menjadi saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sebenarnya kalimat ini merupakan satu ungkapan yang sangat luar biasa, yang berevolusi pada waktu itu. Karena umat manusia pada zaman Rasulullah itu sampai sekarang bahkan, mereka kalau mempersatukan manusia itu dengan ikatan darah, dengan ikatan kesukuan, kebangsaan, ya ikatan golonganisme, fanatisme, golongan dan sebagainya. Tapi kemudian Rasulullah mengajarkan ya, tidak begitu seharusnya. Karena seorang itu bersaudara karena imannya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, ketika orang-orang Yahudi sepanjang zaman siapapun yang masuk Islam, maka umat Islam tidak peduli apakah dia golongan Yahudi, apakah dia darah Yahudi, darah manapun juga, bangsa apapun juga, ketika dia masuk Islam sama statusnya sebagai seorang muslim. Nah, ini Imam Abdul di antara yang nyeleneh itu di abad ini adalah seorang yang bernama Muhammad Asad. Jadi tokoh-tokoh yang cukup terkenal di kalangan umat Islam. Saya bawa buku Muhammad Asad, ini buku yang sangat bagus. Muhammad Asad menulis sebuah buku Islam at the Crossroads, ya, Islam di simpang jalan. Dia masuk Islam pada awal abad 20 dan buku ini terbit sekitar tahun 1930-an. Nah, Muhammad Asad ini seorang wartawan, seorang sejarawan Yahudi yang kemudian dia menulis beberapa buku Buku dia yang berjudul Islam di Timpang Jalan itu banyak mengilhami para cendekiawan muslim di berbagai dunia. Salah satunya di Indonesia. Buku ini sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia oleh Pustaka Salaman ITB sejak tahun 1983. Jadi buku itu dulu jadi bacaan yang penting bagi kalangan cendekiawan untuk mengerti tentang Islam, khususnya yang berkaitan dengan tantangan kehidupan modern sekarang ini. Islam and Rasulullah, Islam di Simpang Jalan, itu Muhammad Asad, Leopold Fish. Ada juga buku dia The Road to Mecca, Jalan ke Mekah, itu kisah perjalanan dia masuk Islam. Nah, ini juga seorang Yahudi. Jadi ketika dia memilih untuk masuk Islam, maka dia meninggalkan tradisi Yahudinya. Dia meninggalkan masa lalunya dan menjadi seorang Muslim. Nah, yang sempat saya tulis di makalah yang singkat itu adalah seorang yang bernama Maryam Jamila. Bukan Mulan Jamila, Maryam Jamila. Maryam Jamila ini seorang Yahudi Amerika. Saya belum ngecek apakah dia sekarang ini masih hidup atau tidak. Kalau masih hidup berarti usianya sekarang ini sudah sekitar 70 tahunan. Karena beliau masuk Islam ini tahun 61, jadi masuk Islam waktu itu usianya sudah sekitar sudah mahasiswa, saya sudah sekitar 20-25. Di sini tidak disebutkan tahun kelahiran. Nama asli Maryam Jamila ini adalah Margaret Marcus. Ada buku yang sangat bagus sekali yang kalian. Judul bukunya ini sederhana, Surat Menyurat Maryam Jamila dengan Abu Lahla Maudu. Ceritanya Abu Lahla Maudu itu seorang ulama besar di Pakistan, seorang cendekiawan muslim yang sangat terkenal. Buku bukunya pun juga banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Nah, Maryam Jamila ini seorang Yahudi yang aneh, yang nyeleneh. Dia berbeda dengan kalangan Yahudi yang lain. Sejak remaja dia tidak menyukai pesta pora, tidak menyukai gaya hidup barat. Jadi sejak SMP dia ceritakan dia sudah hobi membaca, dia sudah lebih suka dia ke perpustakaan. Dia tidak pernah ikut pesta dansa, tidak pernah menyentuh minuman keras, tidak pernah berkenalan dengan rokok dan seterusnya. Nah, kemudian dari ketika dia kuliah di University of New York, dia kemudian mendapatkan pelajaran dari seorang rabbi Yahudi ya, tentang Islam dan Judaism. Nah, disitulah kemudian Maryam Jamila ini berbeda dengan yang lain, ya, Margaret Marcus. Dosen dia, seorang rabbi Yahudi, selalu dalam kuliah kata dia ingin menunjukkan bahwa sebetulnya tidak ada yang baru dalam Islam. Dia tunjukkan ada dari Surah Al-Baqarah, Surah Ali Imran, itu dicari padanannya cerita-cerita di situ, ajaran-ajaran dalam perjanjian lama, dalam Bible-nya yang begitu. Tetapi kata dia dalam suratnya ini mengatakan, bukannya saya masih tertarik dengan ajaran Yahudi, saya belum masih tertarik dengan Islam. Dan kemudian dia semakin mendalami agama Islam. Dia membaca banyak buku, jurnal-jurnal termasuk buku-buku dari tulisan dari karya cendekiawan muslim di berbagai dunia. Dia rajin sekali dan sebelum masuk Islam, Maryam Jamila ini sudah menulis beberapa artikel di media yang membela Islam. Satu ketika dia ceritakan di sini, dia berkirim surat dan dia tertarik dengan tulisan Abu Lahla Maudhudi. Dia kirim surat kepada Maudhudi dan dia tangkap artikel-artikelnya. Waktu itu dia belum masuk Islam, belum menyatakan sebagai seorang Muslimah. Tapi Abu Lahla Maudhudi sudah membalas surat Margaret Marcus ini dengan diawali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mengatakan Anda sudah Islam, Anda sudah menjadi saudara saya. Dari tulisan-tulisan Anda ini, sikap Anda ini, Anda sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan disarankan oleh Maududi, segera Anda temui seorang imam di sana, segera Anda kasih nama, dan Anda segera ujian belajar sholat. Dan itu langsung dilakukan. Kalau kita baca surat Al-Baqarah ini sangat mengharukan. Karena orang tua dari Maryam Jamila itu orang yang liberal. Mereka yang liberal, mereka tidak keberatan anaknya untuk berganti agama. Karena akhirnya Maryam Jamila ini pindah ke Pakistan. pindah ke Pakistan, dan seperti undangan Paul Rudi, dia pindah ke sana dan dia menjadi terkenal sebagai salah seorang cendekiawan muslim internasional yang sangat produktif menulis buku. Beberapa bukunya juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dia termasuk cendekiawan yang sangat kritis, yang luar biasa. Ini menceritakan kebingungannya. Kalau dia berdialog dengan para muslim di Amerika, saat macam-macam muslim yang datang dari berbagai belahan dunia, kok mereka itu tidak yakin dengan Islam? Ya, sebagai contoh, kata Maria Zamila, saya berdialog dengan banyak mahasiswa dari beberapa dunia Islam yang kuliah di New York, di Columbia University, dan lain-lain. Kebanyakan di antara mereka itu selalu memuji-muji kepada Tatu, ya, bahwa Tatu lah yang membawa kemajuan bagi dunia Islam. Dunia Islam sekarang butuh tokoh seperti Kemal Atatürk. Nah, Maria Zamila ini membantah. Dan dia sangat kritis. Dia selalu mengatakan, sama dengan Muhammad Asad ini, kalau Islam mau maju, Islam mau berkembang, Islam mau jaya, ya Islam harus menggali dari akar-akar ajarannya sendiri. Itu ada sekalian salah satu contoh ya, yang nyeleneh ini Maria Zamila. Kita bisa mengambil hikmah dari situ. Dan terakhir, karena Yahudi yang nyeleneh, meskipun ini belum masuk Islam, seperti yang kita singgung yang lalu, adalah Profesor Israel Saad. Profesor Israel Saad ini ternyata telah saya cek di internet, bukunya cukup banyak yang telah ditulis oleh Profesor Israel Saad. Saya jadi ingin mencari yang lain. Saya baru ada satu buku dia yang saya pegang ini, judulnya Jewish History, Jewish Religion, The Way of 3000 Years. Jadi Profesor Israel Saad ini salah satu buku dia. Buku ini ditulis gara-garanya Profesor Israel Saad. Dia seorang yang pernah ditahan oleh Nazi, dia pernah disiksa oleh Nazi, kemudian dia berimigrasi di Palestina pada tahun 45. Dan kemudian dia menjadi dosen di Hebrew University. Di Hebrew University itu didirikan oleh kaum Yahudi pada tahun 1925. Jadi negara Israel itu baru berdiri tahun 48, kaum Yahudi itu sudah bikin universitas duluan, Hebrew University. Karena termasuk salah satu universitas yang baik di dunia ya, dari segi kualitas akademisnya. Profesor Israel Saad, kasusnya, kenapa dia menulis buku ini? Mungkin dia seperti banyak profesor yang lain ya, profesor yang asalnya tidak begitu peduli dengan agamanya. Waktu itu kasusnya di Yerusalem, dia meminjam telepon kepada seorang ultra ortodok Yahudi, seorang Yahudi ortodok, karena ada seorang non Yahudi, ya bukan orang Yahudinya Arab atau apa, ada seorang non Yahudi yang dalam keadaan kritis, ya akan meninggal. Kemudian dia minta orang Yahudi di situ untuk menelpon ambulan untuk menyelamatkan orang non Yahudi yang sedang kritis. Nah, di luar dugaan Profesor Tahat ini, ternyata orang Yahudi itu menolak, tidak mau meminjamkan teleponnya. Alasannya ini hari Sabat, ini hari Sabtu, ya, hari Sabat sebenarnya tidak boleh menyalakan telepon, ya, termasuk menjalankan mobil, menyalakan lampu itu tidak boleh. Itu kepercayaan kaum Yahudi Ortodoks. Jadi meskipun orang mati, mau mati, itu tidak boleh ditolak. Alasannya hari Sabtu. Ini beda dengan kita. Kita kalau lagi sedang sholat, ada orang tenggelam, kita boleh meninggalkan sholat kita untuk menyelamatkan justru nyawa orang lain itu kita butuhkan. Itu nggak peduli orang itu suku apa, bangsa apa, agama apa. Kalau dia butuhkan pertolongan, wajib kita tolong. Nah, Dr. Saad ini kemudian membawa kasus ya, kasus orang Yahudi ini ke Dewan Agama Yahudi di Yerusalem. Istilahnya Rabbinical Court, di situ, di Dewan Agama Yahudi. Ya, Rabbinical Court of Yerusalem. Jadi Dewan Rabbai Yahudi di Yerusalem. Ya, bertanya pada mereka, apakah tindakan orang Yahudi yang membiarkan orang-orang Yahudi mati seperti itu dibenarkan dalam agama Yahudi? Ternyata yang dia mengejutkan, ya, itu dibenarkan. The Jew in question has behaved correctly, indeed piously. Jadi apa namanya? Bahkan itu dikatakan tindakan yang soleh. Jadi membiarkan orang non Yahudi mati, dia nggak mau menolong, itu dikatakan tindakan yang baik bagi seorang Yahudi. Nah, disinilah kemudian Dr. Sahat ini melakukan penelitian, dan kemudian dia tulis buku ini yang buku ini cukup menunjukkan membawa dia membongkar sejarah dan ajaran agama Yahudi, termasuk perundang-undangan di Israel sekarang. Bagaimana orang Yahudi ini betul-betul dia mempersoalkan. Sering orang Yahudi mempersoalkan kenapa orang lain benci pada Yahudi. Padahal dalam ajaran mereka sendiri mereka nggak mau revisi, ya, bahwa orang non Yahudi itu lebih rendah martabatnya daripada anjing. Sebagai contoh dalam buku ini diceritakan ada sebuah ayat dalam Talmud. Orang non Yahudi itu kalau apa namanya kalau dia kecemplung sumur, tertegur di sumur, jangan ditolong dan jangan dijerumuskan ke sumur. Jadi kalau jangan kau menjerumuskan orang ke dalam sumur orang Yahudi. Apa jangan kau menolong. Kemudian dikutip di sini penafsiran dari cendekiawan Yahudi yang besar namanya Moses bin Maimon atau Maimonides yang mengatakan kalau orang Yahudi melihat orang non Yahudi sedang tenggelam di laut, nggak boleh menolong. Kecuali kalau keadaan kritis, ya, mengantar orang Yahudi itu dia harus menolong, kata Maimonides. Ini mungkin diceritakan, dia boleh menolong asal dengan mendapatkan imbalan. Jadi nggak ada gratisan. Jadi boleh ditolong asal ada imbalannya. Yang lucu sebenarnya, Maimonides ini adalah dokter pribadinya Salahuddin al-Ayyubi. Jadi dia mengatakan dia melakukan itu karena diupah. Dia tidak ada kamus dia menolong orang-orang Yahudi. Jadi ini yang mengejutkan saya tentang hukum dalam perzinahan. Ya. Kalau orang non Yahudi berzina dengan orang Yahudi, maka yang dihukum itu orang non Yahudi. Bahkan kalau ada laki-laki Yahudi memperkosa perempuan non Yahudi, yang dihukum perempuannya, bukan laki-laki Yahudi. Nah, inilah yang kemudian melahirkan buku ini, ya. Jewish History, Jewish Religion, bahwa orang-orang Yahudi ini karena Dr. Sahat ini membahayakan keamanan dunia. Dan sekalian jadi hari ini adalah pemilu di Israel, ya. Jadi agak mengejutkan, tapi kalau kita baca ulasan di Republika hari ini, hampir semua partai yang akan menang ini itu adalah partai yang garis keras, ya. Jadi semakin menguat di kalangan orang Yahudi di Israel sekarang ini, mereka tidak mau kompromi sama sekali tentang tanah tepi barat dan jalur Gaza. Ini akan menyulitkan sekali usaha untuk mendirikan negara Palestina. Baik Likud diperkirakan akan menang, tapi Likud pun kalau menang tidak akan dominan. Anggota parlemen Israel itu 120, ya, Knesset itu 120. Kalau nanti tidak ada yang dominan di sana, kalau nanti ada pemerintah koalisi, ketika dia akan berunding dengan pihak Palestina, nanti orang-orang Yahudi yang lain tidak setuju, kemudian dia akan menggalang koalisi dalam parlemen, pemerintah itu akan ditaklukkan. Jadi sistem di Israel terus-terus jatuh bangun pemerintahnya, karena seperti Indonesia tahun sistem parlementer Indonesia tahun 1945, jadi tidak tetap, makanya tidak bisa dipastikan apakah ini akan selesai atau tidak. Jadi paling rumit itu adalah menghadapi sikap orang Yahudi sendiri sekarang. Apakah akan tercipta negara Palestina atau tidak? Itu bukan, kalau di Palestina suaranya tinggal menyatukan antara suara Hamas dengan suara PLO itu tidak terlalu sulit, ya. Itu asal Raja Saudi sudah dengan presiden Mesir turun tangan, biasanya cukup didengar. Yang baik Hamas maupun PLO ini masih cukup respect dengan Raja Saudi atau presiden Syria, kalau itu mereka bisa satu suara, tidak terlalu sulit di pihak Palestina. Tapi yang rumit itu di kalangan kaum Yahudi sendiri. Karena kaum Yahudi ini masih, kalau kita baca hari ini di media massa, masih ada beberapa kelompok seperti Israel Baiti itu yang partai yang sama sekali nggak ada kompromi dengan Palestina. Tanah Palestina ini, terutama tepi barat, adalah tanah yang dijanjikan Tuhan, the promised land. Dan ini tanah haknya orang Yahudi. Bangsa lain tidak berhak tinggal di situ. Jadi itu yang sekarang mau bangsa Arab atau bangsa Arab, selama dia bukan berdarah Yahudi, dia tidak boleh tinggal di negeri yang dijanjikan Tuhan. Inilah yang menyulitkan. Jadi kita akan melihat tadi itu ada beberapa orang Yahudi yang memang dalam sejarah itu nyeleneh, meskipun jumlah mereka tidak banyak. Waktu berumur saat itu. Tapi Islam bagaimanapun juga tetap sudah menjelaskan sejak zaman Rasulullah sampai sekarang pun ada. Dan kalau saya baca bukunya Maryam Dahlia, ternyata banyak juga teman dia orang Yahudi di Jerusalem, New York, ya, paling tidak ada 3 nama yang dia sebut di situ masuk Islam. Hanya yang satu akhirnya mahasiswa kedokteran, akhirnya balik lagi ke Yahudi karena begitu kerasnya keluarganya menentang. Ada diceritakan yang dia punya teman mahasiswa kedokteran dari kalangan Yahudi sudah masuk Islam, akhirnya ibunya maksa dia untuk kembali ke agama Yahudi dan mengancam untuk menghentikan menghentikan bantuan pendidikannya. Akhirnya si Yahudi, anak Yahudi yang masuk Islam terpaksa kembali ke agama Yahudi. Ada yang seperti itu. Saya ingat dulu kata-katanya Khalid Masjid waktu menantunya itu Yahudi, ya, kata dia sudah masuk Islam. Waktu ditanya kenapa kok tidak mengumumkan keislamannya, karena tekanan-tekanan terhadap Yahudi yang masuk Islam itu cukup kuat. Memang, tapi kalau memang kuat seperti Maryam Jamila, Muhammad Asad dan lain-lain tidak ada masalah. Ya, kalau dia sudah niat betul masuk Islam, tidak perlu takut. Apalagi kemudian dia siap untuk berhijrah ke negeri Islam, banyak yang siap untuk menampung kaum Yahudi yang masuk Islam. Karena jumlah mereka tidak banyak. Dan sedikit sekali di antara kaum Yahudi tidak dalam Rasulullah sampai sekarang yang akhirnya menerima kebenaran Islam. Baik-baik sekalian, demikianlah sekedar untuk menata wawasan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum.